curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Warnanya geget banget ya, geget banget. Angger ngriokna TV anu deleng TV kalingane nang kono ana kasus. Kasuse kaki-kaki bolong 5 tahun kok jan. Anu main-main karo bocah kelas 5 SD lah kowe jan apa jan. Kasus banget box. Tapi ya premani wong anu jenone bandung wong lanang sih ya. War bolong 5 tahun, war 105 tahun angger lagi kepengin ya. Kasus. Bagaimana kasus kang? Kasus banyong lah jadi lah. Ana seorang kaki-kaki usianya ya sekitar 25 tahun. Ya cerita-ceritanya lagi ada permasalahan dengan alat reproduksinya. Wajan. Oke, langsung aja ya. Cita-citanya kaki ini memeriksakan diri ke seorang dokter. Tiliki kayak apa? Pak dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Mbak. Mbak, kabarnya Mbak, Cusan. Ayo mandan lama seorang ini-ini, gue beja. Sehat, Rikam, Bok? Ya, pangastunip pun. Panjenengan ngripun, sami sehat, Mbok? Alah ya, alhamdulillah pentongane Mbah niki, Mbah. Tesi dadi dokter, tesi awet, tesi cokan di kerubungi pasien. Enten apa, Mbah? Dingaren? Ora iki kok, Dok. Anu pengen periksa. Periksa nopo lah? Periksa anu kok. Periksa apa? Periksa anu. Lah ya anu apa? Ya anu anu. Kok Mbah periksa anu anu? Dan orang apa Mbah? Apa enggaknya si kober? Ayo gue apa? Lah ya, mulanya nyumpain meriksa apa enggaknya si manjur apa ora? Si gelundar di bocah apa ora? Oh ya gue. Ya wis. Katus ini mah pun Mbah. Anu, ini Mbahnya tak paringi toples ya. Tak paringi toples cilik. Ini kok toples gak balik ya? Kok baris juga balik? Ngesuk Mbah, mari kini manding. Dan uang apa kita pelajari lagi? Lah gue mikir kau dia capar. Kita pelajari tiga balik. Kau diisi karo sperma nembah. Ah, ngasih nanya tak teliti. Apakah sperma nembah masih produktif? Apa ora? Kau nanya tak teliti. Lah gue berdasarkan dari penelitian gue bisa diketahui. Apakah mbah-mbah seperti jenengan si umurnya wis bodoh umur 5 tahunan masih bisa reproduksi? Masih bisa. Anu? Oh, ayo gue ya. Ayo gue, mbah. Ya wes, kita berarti kebalik ya, terus lagi ya. Kebalik, kebalik, ana. Cak lalain ngasuk DC. Ada DC santan, gue DC santan, mbah. Oke, dok. Dokter, tekaman ini nyong ge. Apa kabar? Good morning, Dok. Good morning juga, Mbah. Kepripun? Wis apa urung? Anu, Dok, jan priwe ya? Kita pelesai kebalik nabai atau pelesai lah? Loh, kepriwe? Jarak diperiksa, tesi produktif apa ora? Spermane? Malah tesi kosongan kayak gue atau pelesai ora disi? Anu, Dok. Karena apa? Kayak ada nih, nyong ya. Barang balik pinginan kayak ya, nyong jajal, Dok. Karo tangan nyong derek. Pertama tangan-tangan. Orang dadi dok, dan orang dadi temenan gue. Orang bisa. Woi, gue terus. Barang karo tangan-tangan orang dadi, nanya jajal karo tangan kiwe. Bisa apa orang? Orang bisa dok, jarangnya banget. Dan bok, Mbak Putri masih sehat bok, orang kudu di anu dewek. Ya gue mau, barang yang jajal dewek orang bisa. Yang jaluk tulung karo bojone nyong dok. Nah bojone nyong yang baik. Dijajal karo tangan-tangan, orang bisa. Tangan kewek malah ngantuk ledes. Kok kayak gue terus mbah. Nah bujurnya nyonya dijajal maning. Orang kok karo tangan tok dikolok barang bura bisa baik kok. Kok kayak gue ngantuk dikoloknya tetep orang bisa baik. Orang bisa dok. Oh terus jadi putus asa mbah. Ya orang putus asa dok. Ini malah dari terus perintah tanggane kok. Mbah perintah tanggane. Perintah tanggane. Bucak cilik lah. Ya kelas-kelas 6 SD lah ya. Ramana kerja bingungnya lagi. Mbah pun bucaknya tak undang. Om jajal, ya berbaik. ngau tangan tengah ora bisa, ngau tangan kewe malah jadi kesetit. Kasih banget kok kan bocah ya ini lah. Udah terus. Ya bang, nanu bocah cilik nanyong sidane ya tak perintah usi ngau tangan ora banyak nando ora apa-apa lah. Ya tetap ora bisa mbah. Ora bisa baik dong. Oh kayak kue ya. Bang, nanu tangan ora bisa baik nanyong sidane ya perintah ya pola ngapa bang nanu barang jajal ini ya. Gano nduk, jajal dikembit namaring kelek, dajap ora jajal. Oh, terus jadi dikembit namaring kelek? Dikembit namaring kelek. Dajap ora mbah? Ora dajde, ora bisa baik, oh Jan. Aduh, Jan. Kepriwe ke dok? Lah gue mau mbah, Jan. Kenyong janan ugemun banget ke. Kadar kurkon gak, Pak? Contoh sperma, setetes rong tetes be ora bisa-bisa ya mbah. Ora bisa nangani dewek, jaluk bantuan maring bojone nganti. Anaknya tangannya digawa-gawa, dikempit nang kelek, tetep ora jadi baik nih ya mbah ya. Ya gue mau dok, dannya bingung banget kok. Mung tentu turun tangan, ora bisa kabeh. Toplesnya sangat banget dibuka dok, Jan. Tutup toplesnya sangat banget dicopot. Tutup toplesnya sangat banget dibuka ke Jan. Dok, Jan, kemungkinan toples apa ke dok? Tadi kan mau mereka lagi ngomong buka tutup toples. Alah, Jan. Ucapku anu kepitinan jero kelek anu apa melanu toples heh tutup akan dibuka ku halajah kasus bah Jan tiba-tiba cangkir apa tiba-tiba bilang jan-jane petuna dolah curanmor pencurian sepeda motor ih salah curahan perasaan dan humor